Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hidup ini yang penting, yang pertama tahu. Setelah tahu, baru muncul mau. Jadi kalau nampak ada orang tidak mau, berarti karena tidak tahu. Kira-kira itulah passwordnya. Nanti kalau ada bapak ibu register sesuatu, minta password 6 angka, buat passwordnya tahu. Mau. Kenapa ibu mau nikah sama bapak itu dulu? Karena ibu tak tahu. Coba kalau tak tahu, kucing dalam karung. Oleh sebab itu maka kita mesti tahu. Tadi saya kebetulan sholat di samping bapak Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Ustaz, kata beliau, tadi saya sudah mau masuk ke Akramun Nas, tak jadi saya ke Akramun Nas. Kenapa Pak? Ada orang ngasih tahu, ada Ustaz Somad di Masjid Nurul Huda. Artinya beliau kemari karena tahu. Berapa banyak orang di Akramun Nas sana tak tahu. Sesudah nanti jam 8 baru mereka tahu. Menyesal mereka. Pede kali Ustaz. Jadi tahu inilah yang penting. Ada orang di Pekanbaru ini, Buya, kata orang Pekanbaru, Buya, iko inyo kalau togak 20 juta sekali togak. Maksudnya ini orang kalau dia berdiri, sekali berdiri 20 juta. Kata saya, apanya 20 juta? Karena kita tak tahu kan. Dari bawah sampai atas itu 20 juta. Sepatunya 6 juta. Itu sepatunya itu 6 juta. Celananya 2 juta. Bajunya 3 juta. Berapa deh? Sepatu 6 juta. Celana 2 juta. Baju 3 juta. 11. Jam tak dihitung. Jam tak dihitung, itu baru yang menempel-menempel saja. Belum lagi batu cincin. Sekali berdiri dia 20 juta. Sedangkan di Pekanbaru ini masih ada orang tua buta menyewa rumah cucu 3 anak yatim. Sewa rumah terancam 3 hari lagi mau diusir tuan rumah. Sanggup dia pakai celana 2 juta, baju 3 juta. Gara-gara apa itu? Dua kemungkinan. Entah tak tahu, entah tak mau tahu. Emosi Ustaz. Enggak. Jadi inilah yang diinginkan acara subuh ini, supaya kita tahu. Saya tak ingin nanti setelah mati di hadapan Allah dituntut, hai Abdul Somad, apakah sudah engkau beritahu orang Pekanbaru tentang berapa anak yatim, fakir miskin, janda-janda tua, orang susah? Orang Pekanbaru, bini-bini pejabat, kalau sudah musim libur, pergi ke Jerman, pergi ke Amerika, beli tas kulit. Harga tas kulitnya itu cukup untuk menyekolahkan anak yatim sampai selesai S1. Gara-gara apa itu? Gara-gara tak tahu. Subuh nih dikasih tahu. Kalau dia tak datang kemari, ada rekamannya. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Tak juga dia bersedekah, celupkan dia ke neraka jahanam. Jadi kemarin malam saya di Lubuk Linggau, lama saya termenung, dapat kiriman. Ustadz Somad, tadi kami dari rumah orang fakir miskin, ini bentuk rumahnya, ini neneknya, ini cucunya. Lama saya termenung habis ceramah pas mau tidur malam. Ini nanti di akhirat dituntut kita ini kalau tidak menyampaikan ini. Lalu saya bilang, saya ada kesempatan subuh, nanti subuh Sabtu kita buat, tapi saya tak mau ceramah, tak ada bahan, buatkan infokusnya. Nah, dibuatlah gambar. Itu bukan gambar daun pucuk pisang. Yang di bawah itu tangan memberi, meminta. Yang di atas itu tangan memberi. Itu gambar tangan itu. Tangan. Kenapa yang atas itu hijaunya lebih kuat? Dia berduit. Jadi apa kalau tak berduit itu pucat dia. Apalah cocok kata-kata yang singkat supaya diingat orang, Ustaz. Lalu saya buatlah apa yang cocok ini. Itulah saya pilih. Banyak sedekah, berkah melimpah. Banyak sedekah, berkah melimpah. Ini kata-kata yang umum. Nanti kalau kita mau men-share SMS, sesuaikanlah dengan keadaan orang itu. Misalnya dia mau apa? Nanti bagian tim, ibu, ini yang hadir di subuh ini semuanya akan menjadi tim ini. Setuju? Setuju. Giliran setuju, semua setuju. Giliran ngasih duit, entahlah. Jadi nanti kalau Bapak men-share ini umumnya. Banyak sedekah, berkah melimpah. Tapi kalau nanti mau mengirim ke per orang sesuai keadaan dia. Kira-kira orang ini mau apa? Kita kan tahu dari keadaannya. Misalnya dia mau mencalek misalnya kan. Maka kita buatkanlah robah ujungnya. Banyak sedekah jadi kesenayan. Sesuaikanlah. Misalnya orang ini apa yang cocok untuk dia? Kira-kira apa yang cocok? Banyak sedekah berbini muda. Istri pertama meninggal. Ibu mau marah kan? Jadi boleh berkreasi. Yang penting awalnya banyak sedekah. Nama besarnya Riau bersedekah. Kenapa kita bawa Riau? Walaupun nanti program ini internasional, tersebar ke seluruh negeri, kan ada anak Riau ini yang sekolah di London kan? Ada kan? Saya baca beritanya, berita Pak Gubernur memberi izin acara di Alam Mayang. Kan datang wartawan, kenapa Bapak Gubernur memberi izin acara di Alam Mayang? Kata Pak Wan Tamrin, datang uang kampung awak ke kantor Gubernur tamat dari London. Tentu kita bangga, kata Pak Wan Tamrin. Langsung kami kasih izin. Rupanya homo. Akhirnya dibawanya artis dari London. Ribut semua. Itu asal-muasal cerita itu. Nanti datang anak-anak Riau yang sekolah di Amerika, di Jerman, di Perancis. Dibawanya Riau bersedekah. Apakah kita hilangkan nama Riau? Tidak, tetap kita bawa Riau supaya ada ikatan emosional Riau. Bangga tak menjadi orang Riau? Bangga. Apa tak bangga? Pipa besar-besar. Pipanya jo. Duitnya diambil orang. Makanya kita perjuangkanlah orang Riau yang akan mengambil minyak kita itu nanti untuk anak-anak Riau insyaallah. Siap? Siap. Takbir. Allah. Tinggal nunjuk nomornya jadi. Coblos nomor gitu. Belum lagi. Udah, kita lanjutkan. Tak pula jalan. Panti Asuhan Perempuan dan Balita Pajar Harapan. Pak Yazid, Ya, kata Pak Yazid. Kenapa Pak Yazid membuat panti? Itu pertanyaan saya. Kenapa Pak Yazid membuat panti? Pak Yazid ini bukan susah. Anaknya kuliah di Fakultas Kedokteran. Kira-kira kalau ada orang anaknya Fakultas Kedokteran, susah apa kaya? Kaya. Bukan senang Fakultas Kedokteran, membeli jarum suntiknya aja tak ada duit kita. Kenapa Pak Yazid buka panti? Apa jawaban Pak Yazid? Belinang air mata saya waktu dengar jawaban Pak Yazid. Saya ni anak panti, Pak Ustaz. Pak Yazid itu anak panti. Panti Asuhan Muhammadiyah. Tapi Ustaz, Panti Asuhan Muhammadiyah hanya menerima anak yatim saja. Sedangkan yang datang ke panti kami, datang mahasiswi membawa kotak. Isi kotak itu bayi. Dari mana dapatnya bayi? Tahu sendirilah. Asik berbonceng-bonceng, ah, datang bayi. Yang membelikan Honda siapa? Ayah dari kampung. Yang mengirim duit, emak. Tunjuk ajar tak ada. Tak pernah dinasihati. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng masuk angin. Lahir anak, malu balik kampung. Dititipkan ke Pak Yazid. Pak Yazid, ini anak saya titip. Nanti saya ambil. 5 tahun tak diambil-ambil. Nah, tinggal anak. Ada satu nenek. Malu punya cucu. Karena menantu tadi susah. Akhirnya malu aku punya cucu. Pergi campak kan? Dicampak kan? Buang. Padahal itu manusia, buah hati belayan jiwa. Maka di sini, nanti Bapak Ibu pergi kemari, nama panti asuhannya Pajar Harapan di belakang Koki Sunda. Banyak yang mau ke sini tak jadi, singgah di Koki Sunda. Makan di situ. Rupanya orang ini kalau udah kenyang lupa orang susah. Kalau kenyang balik, singgah nanti ke sini. Tapi kita ini tak punya waktu banyak. Oleh sebab itu maka inilah acara ini nanti di-share videonya. Jadi di setiap kecamatan ada tim-tim kita untuk mencari nanti rumah per rumah, menengok, memberitahu. Nanti dibuatkan grupnya, ditengok videonya, laporannya nanti akurat. Sekarang kita krisis kepercayaan. Iya kalau duit ini sampai, kalau tak sampai, insya Allah terpercaya. Tapi tanggung jawab saya berat juga ini. Kalau sampai duit ini hilang, saya dituntut orang. Panti Asuhan Perempuan dan Balita Pajar Harapan, Jalan Jenderal Sudirman, Tengkerang Tengah, Pekanbaru. Tengoklah anak-anak bayi tak berdosa. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah, suci. Tak ada anak zina, tak ada anak hitam berdosa. Jangan kau pegang anak itu anak zina, itu hitam tangan awak itu. Tak ada, semua anak itu suci. Makanya bapak ibu yang datang nanti ke sana jenguk. Saya tak bisa menjenguk Pak Ustaz. Inilah guna lembaga ini. Yang tak bisa menjenguk nanti dikirimkan gambarnya, videonya, catat nomor HP ini semua, di-share, nanti kita punya websitenya, ada Facebooknya, ada Instagramnya, ada grup WhatsAppnya. Tengok gambarnya, perhatikan, menyentuh hati. Tidak lagi ada alasan tidak mau karena tidak tahu. Karena pagi ini kita sudah mencari tahu. Yang di luar ada layar. Alhamdulillah. Ini perlu saya tanya, jangan sampai nanti yang di luar merasa, ah kami tak tahu. Pokoknya subuh ini tak ada alasan, semua tahu. Karena sudah menengok layar semua. Tengoklah anak-anak tak berdosa. Anak yang mengalami gizi buruk, malu kita orang Riau. Minyak di bawah, minyak di atas. Kalau mau turun pesawat di Riau, nampak hijau bawah. Pokok sawit sama gotah. Untayan zamrud katulistiwa, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Hebat ya Pak Ustaz, Pekanbaru itu. Waktu mau mendarat di Sultan Syarif Kasim II, hijau. Iya, punya siapa Pak Ustaz? Entah. Karet entah punya siapa, gotah entah punya siapa, sawit entah punya siapa. Gedung yang tinggi itu tak tahu. Yang punya kita mana? Lote. Bukan saya menyepelekan ibu yang jual lote, halal. Tapi kita ingin tanah ini punya kita, jangan diambil korporat perusahaan besar, 0,01% lah yang diberikannya kepada masyarakat kita. Mudah-mudahan ke depan lahir pemimpin-pemimpin yang adil, memberikan hak Riau untuk Riau. Amin. Salah seorang anak warga Jalan Bina Karya Panam Pekanbaru mengalami gizi buruk, ayah bekerja sebagai kuli bangunan lepas, sedangkan ibunya kerja sebagai cleaning service. Anak ini bersama 3 saudaranya yang lain tak bisa menikmati makanan cukup gizi. Mereka tinggal di rumah berukuran 4x4 meter yang hanya memiliki 1 ruangan. Hai ibu-ibu Dharma Wanita, hai bini-bini wali kota, hai bini-bini bupati, hai bini-bini gubernur, tengoklah ini. Ustaz berani ngomong gitu sekarang? Entah. Saya sejak jadi capres nih. Dulu saya takut nyebut bini gubernur, bini bupati. Sejak di Lampung-Lampung kan orang ini kecil aja harus saya tahu. Mudah-mudahan mereka tak tahu. Tak juga mereka sampai ke telinga mereka ini, entahlah. Inilah guna acara ini. Tim Riau bersedekah mengunjungi kediaman anak yang mengalami gizi buruk. Sulung dari keluarga ini putus sekolah. Anak yang sulung, anak yang pertama putus sekolah untuk membantu adik-adik mengambil upah cuci, menjadi buruh cuci, Bu. Anak kita, pandanglah mereka sebagai anak-anak kita. La yu'minu ahadukum, kalian tak beriman, hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada diri sendiri. Jangan alih dulu. Tengoklah. Tapi tim-tim Riau bersedekah ni tak pula yakin kita tengok gaya. Baju mahal-mahal. Akan datang tengok orang susah pakai baju-baju yang susah. Tengok baju saya. Mana pernah saya pakai baju-baju mewah? Ada duit saya beli baju. Ada. Peci ini hadiah dari Aceh. Makanya 4 rencong. Mana berani orang ngejek saya sekarang? Baju ini dari Pak Jenderal Abdul Karim. Waktu dia tugas jadi Danrem. Kapan saya bisa jumpa Ustaz Somad? Besok subuh di Masjid Agung An-Nur. Datanglah saya. Sampai di Masjid An-Nur, jumpa silaturahim. Saya sudah lama jumpa Ustaz. Yalah Pak. Habis itu diutusnya stafnya datang ke rumah. Staf datang ke rumah mengambil baju saya. Saya sudah takut nih, jangan-jangan intel ini. Diambil baju saya rupanya untuk mengambil ukuran. Diukurnya, dikasihnya saya baju 7 biji. Ini salah satunya. Suka pula saya baju ini. Rupanya baju yang dikasih orang ikhlas itu suka kita masak. Oleh sebab itu maka inilah amal yang tetap mengalir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengok berebut Bapak mengisi duit-duit kota. Jadi kok tengok warnanya abu-abu. Itu baru DP-nya aja Pak Ustaz. Mengaji kita udah lama Bapak Ibu. Kita udah lama mengaji di Pekanbaru. Dr. Mustafa Umar pulang dari Kuala Lumpur tahun 2006. Sekarang udah berapa tahun? 12 tahun Dr. Mustafa Umar sudah mengajar tafsir. Tak lama sesudah itu pulang pula Dr. Mawardi Muhammad Saleh Fikih. Dr. Mawardi Muhammad Saleh Fikih, Fikih, Fikih, Fikih, Fikih. Dr. Mustafa Umar tafsir, tafsir, tafsir, tafsir. Barulah pulang Dr. Zulhendri Rais membawa hadis. Kajian hadis bersanad subuh Sabtu. Apa arti bersanad itu? Dari Dr. Zulhendri Rais naik sanadnya kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah sanadnya 2. Dari timur Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dari barat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Sampai sanadnya kepada Imam As-Sakhawi, sampai kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, sampai kepada Imam Nawawi, sampai kepada Imam Syafi'i. Syafi'i mengambil Malik bin Anas, Malik dari Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah dari Abu Zinad, Abu Zinad dari Al-A'raj, A'raj dari Abu Hurairah, Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang belajar hadis subuh Sabtu di masjid ini, bersambung sanadnya dari mulut ke mulut sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang belum juga datang kemari? Karena tak subuh nih, saya kasih tahu. Menyesal yang selama ini tak datang. Untung Ustaz Zulhendri itu masih hidup lagi. Bayangkan kalau meninggal dia, putus sanad, hilang satu mulut. Karena hadis diambil dari mulut ke mulut. Mulut Nabi turun ke sahabat, mulut sahabat turun ke tabi'in, mulut tabi'in ke tabi'in, dari tabi'in ke imam mazhab, dari imam mazhab ke imam mujtahid, sampailah ke Syekh Ali Jum'ah, sampai ke Ustaz Zulhendri, sampai ke masjid ini. Sami'tu, aku dengar dari telingaku ke mulutnya langsung. Bukan baca buku. Orang yang baca hadis dari buku namanya suhufi, mengambil dari kertas, bukan dari mulut. Di sini kajian hadis bersanad. Masalah ilmu Pekanbaru ini sudah khatam, selesai. Kaji kita subuh ini tak lagi ilmu. Anak yatim, fakir miskin, orang susah. Tim Riau bersedekah. Oke, kita lanjutkan. Itu apa? Itu bukan golak. Memang tak begini. Pasangan suami istri lansia. Lansia itu bukan nama bini dia. Lansia itu artinya lanjut usia. Banyak namo-namo yang awak sangko elok, upunya tak elok. Resti, upunya resiko tinggi. Lansia, lanjut usia. Siapa yang menolong mereka? Anak tak ada, suami meninggal, istri sudah lama mati, hidup sebatang kara, tinggal dari sisa-sisa makanan orang, orang lain tak tahu. Maka subuh ini dikasih tahu, di setiap kecamatan ada tim surveinya, ada mengontrolnya. Kalau sampai kita biarkan mereka, dosa orang yang mengaji bukan tak sholat. Dosa orang yang sudah tablik akbar bukan tak puasa sunat. Sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat isyrok, sholat awabin, sholat qobliyah, sholat ba'liyah. Masjid An-Nur penuh. Begitu datang, sholat sunat taubat. Habis itu, sholat sunat hajat. Habis itu, sholat sunat duha. Habis itu, sholat sunat tasbih. Sering. Sering dilakukan di An-Nur kan? 5 tahun sekali. Musim-musim pilkada sama pilek. Tak usah cerita masalah sholat sunat. Orang Pekanbaru paling hebat. Etika 10 malam berserak tisu menangis. Ya Allah. Giliran lewat kota 2000 perak. Jangan jadikan agama sebagai opium. Tahu Bapak Ibu opium? Candu, penenang. Pelit, kedekut, bakhil, duit tak mau keluar. Duit pergi untuk maksiat, buat dosa. Giliran menangis acara pengajian. Astaghfirullah Rabbal baraya. Oh, saya kalau mendengar ceramah Pak Ustadz tadi, hancur hati saya pasti. Dah, habis. Itulah orang kecanduan agama. Agama hanya sebagai pelipur lara, penenang jiwa, tapi tidak memberikan efek sosial. Yang miskin tetap miskin, yang susah tetap susah, anak tak sekolah tetap tak sekolah. Itu beda kotak Riau bersedekah dengan yang lain. Kotak Riau bersedekah warna hijau daun. Kalau orang yang adrenalin sedekahnya bangkit, setiap menengok kotak warna hijau daun, bangkit semangat sedekahnya. Tapi kalau orang yang pelit, asal menengok warna hijau daun, mulai tak normal jantungnya. Gimana perasaan Bapak menengok hijau daun? Saya terus terang berdebar jantung saya. Kenapa dibuat warna hijau? Kata Imam Al-Ghazali, kalau mata mau awet, banyak-banyak nengok warna hijau. Itulah makanya kubah makam Nabi itu warna hijau, karpet warna hijau, jilbab ibu itu warna hijau, tirai itu warna hijau. Tengok, tirai MDA di belakang warna hijau. Karpet ini warna hijau. Itu pun warna hijau. Batu cincin saya pun warna hijau. Dan bersedekah pakai warna merah. Udah hijau. Hijau 20 ribu. Merah lah. Pak Dayat dan istrinya tak mampu bekerja. Mereka makan sekali sehari. Hasil menanam ubi. Cangkul-cangkulnya belakang rumah, cucuk batang ubi. Itulah yang dimakan. Pak Dayat sampai tak mengenakan baju karena hanya memiliki beberapa helai saja. Mereka memiliki 4 orang anak, tapi tak ada yang mengurus mereka. Mereka tak punya rumah, hingga harus menumpang di rumah salah seorang dermawan. Ibu balik dari sini, buka itu lemari, ambil baju-baju itu, antarkan ke sekretariat Riau bersedekah. Untuk apa baju sampai 3 lemari? Ustadz Somad kan setiap pergi daerah banyak dapat sarung cap Wadimor TV One memang beda. Jadi waktu saya ceramah, datanglah seorang, Ustadz Somad, kasihlah Wadimor itu, untuk apalah di mari Ustadz banyak-banyak. Emosi saya, dituduhnya saya menumpuk kain Wadimor. Rasa mau saya bawa dia ke lemari, saya mau saya buka. Dalam lemari saya itu kain tak lebih dari 4. Jadi yang berbuntal-buntal dikasih Wadimor tak pernah sampai ke rumah. Asalkan dapat, bagi habis, tak pernah. Baju-baju, baju koko, baju gamis, baju ini habis, tak pernah. Untuk apa simpan? Mau bawa mati? Bukan dibawa mati. Peci tinggal, baju tinggal, celana tinggal. Tapi jangan pula dibagi semua sampai awak tak ada. Tinggalkanlah agak 4 potong, agak 5 potong. Ini simpan. Kalau dipeturutkan hawa nafsu ini, ibu. Ustaz sudah 3 kali nyebut ibu ya. Ibu. Kenapa ibu? Ibu ini yang suka menumpuk-numpuk. Bapak itu ikut aja. Kalau dia takut. Ikatan laki takut bini. Maka jangan banyak-banyak. Balik dari sini langsung. Jangan sarapan dulu. Karena kalau udah sarapan hilang kaji tadi. Begitu balik, buka, masukkan, bagi, kasih. Jangan simpan banyak-banyak. Tak ada gunanya simpan. Kita mati tinggal itu semua. Dicampakkan anak ke Sungai Siak. Habis. Lebih baik kita sedekahkan. Begitu datang tim dari Riau bersedekah. Sebentar ya, Nak. Ini timnya nanti anak-anak muda ini. Bu, kabarnya ibu banyak pakaian, bapak. Ya, tunggu sebentar ya. Setengah jam anak muda itu menunggu ibu itu membungkus. Disangka banyak kain. Rupanya memilih mano yang paling lusuh. Antumidu fi. Ada orang-orang yang bersedekah. Kalau dia mencari pakaian, antumidufi, biji matanya pun ditutupkannya, saking tak sanggup menengok kain itu. Dia pun tak mau menengok kain itu. Itulah dibagikannya kepada orang lain. Kalau kau kasih baju, kasihlah yang paling bagus, yang paling berkualitas, yang paling kau suka. Itu yang kau kasih. Itulah yang diterima Allah. Lan tanalul birra. Kau tidak akan mendapatkan kebaikan. Hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Sampai yang kau kasih itu yang paling kau suka. Kasihkan baju ke Pak Dayan. Kasihkan kain. Kasihkan selop sepatu. Ini orang-orang kaya ini. Ada satu lemari khusus isinya sepatu. Sepatu yang paling banyak di dunia ini punya bini presiden Filipina. Imelda Marcos. Mana dia sekarang? Mati. Tinggal sepatu-sepatu. Nah. Bapak-bapak, balik dari sini, tinggalkan sepatu gak 2 biji. Yang lain tuh bagikan, kasih ke bapak. Nanti kita akan cari lagi siapa-siapa yang perlu sepatu baju. Terus. Ibu Tarisma, nenek tua, tunanetra, tak bisa menengok, gelap dunia ini, susah, makanan hanya mantu uluran tangan. Kita kan sudah ada basnas, Pak Ustaz. Kita kan sudah ada badan amil zakat infak sodakoh. Terlalu banyak caci maki, sumpah serapah. Pernah Bapak Ibu dengar saya ceramah mencaci maki basnas, menyumpah serapah badan wakaf itu ini? Tak pernah. Karena kalau sudah cerita mencaci maki, sumpah serapah, kenapa ini tak dikasih? Kenapa ini tak ada? Kenapa ini tak ada? Kenapa? Berkelahi kita. Sudah terlalu banyak yang mencaci maki gelap. Kenapa gelap? Kenapa mati lampu? Kenapa pemadaman belir? Kenapa tak beli diesel? Kenapa tak ada solar? Kenapa? Kenapa tak kita nyalakan lilin-lilin sehingga gelap itu hilang? Bapak nyalakan lilin, ibu hidupkan lampu. Jangan terlalu banyak mencaci maki kegelapan sehingga kita makin gelap. Orang kalau sudah menengok gelap, pasti napasnya sesak, betul? Makanya anak kecil, anak bayi tak boleh mati lampu. Siapa yang baru punya anak, yang baru menikah, ada anak, tak boleh mati lampu. Kalau mati lampu, napas anak sesak. Orang tua pun sesak. Begitulah keadaan kita ini sekarang. Mati lampu. Tapi saya takut juga nyebut mati lampu nih. Beberapa tempat saya sebut mati lampu, mati betulan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita subuh ini bukan membicarakan mati lampu, kita membahas menyalakan lilin. Pak Ustaz, terlalu kecil kalau lilin, kami obor. Mantap. Siapa yang ngasih 100 juta, itu obor. 200 juta, lampu strongkeng. 2000 perak, lilin. Bersama tiga cucunya. Iko sama aku, tiga cucunya. Yatim piatu, tak ada ayahnya, tak ada amaknya. Putus sekolah karena tak ada duit. Nek Tarisma tinggal di rumah sewa. Di jalan Taman Karya, perumahan Tuah Karya, Panam, Pekanbaru. Saya terus terang kata jemaah, kalau mendengar ceramah Ustaz Somad dulu saya suka, tenang hati saya. Waktu di Akramun Nas, pindah ke Al-Falah, pindah ke An-Nur. Tapi belakangan ini asal dia ceramah pasti minta duit. Awal-awal dia mulai minta duit nih waktu pergi ke Talang. Balik dari Talang minta duit. Ini sekarang minta duit juga lagi. Dulu kita sudah ngaji udah. Ngaji masalah iman. Iman itu apa? Antum minna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Ngaji masalah Islam. Islam itu apa? Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Masalah ihsan. Ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Khatam. Selesai. Sekarang kita mulai action. Ada Ustaz Syihab namanya di Solo. Kata Ustaz Syihab, Ustaz Somad, saya kalau ngisi pengajian di masjid, saya patok 2 tahun. 2 tahun tak ada action, tutup, mubazir, tak ada gunanya. Actionnya apa? Bangun MDA, bangun panti yatim, buatkan sedekah berkala, bayarkan uang sekolah, bagus. Melalui lembaga ini, bagus. Saya tak mau melalui lembaga Pak Ustaz, langsung ke MDA, bagus, ini MDA. Datangi kepala MDA, tanya dia, berapa kursi yang patah, berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah, berapa guru yang belum digaji. Jumpai Pak Kepala MDA. Pak Kepala MDA, ini hari Sabtu libur, berapa data? Saya minta. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolonglah. Nah, tapi Bapak Ibu tak usah lagi tanya-tanya, karena data sudah disiapkan oleh tim Riau Bersedekah. Ngomong-ngomong Pak Ustaz, jangan tersinggung ya. Ya. Ustaz sebagai apa di sini? Saya sebagai penasehat. Berapa pula gaji Pak Ustaz sebagai penasehat ini? Saya sebagai tim pakar Dewan Masjid An-Nur. Diangkat. Tim pakar Dewan Masjid An-Nur. Nama Abdul Somad, SK Gubernur. Sudah berapa tahun saya jadi dewan pakar di masjid itu. Sampai sekarang duit gajinya tak pernah saya ambil. Ria Ustaz nih. Saya mau jangan ada fitnah di antara kita. Jangan nanti dia kan dewan pakar di An-Nur tuh karena digaji. Ini nanti gini. Di suku Talang itu kan dia ngambil duit. Sampai sekarang tidak. Dewan Pakar An-Nur itu berapa? Tak tahu saya, tak pernah saya buka. Tapi saya rasa-rasa tipis. Aku tak sayang deh. Ini perlu kita, nah, jangan nanti, Ustaz, kami ikut ke Talang ya, kami ikut, banyak yang mau ikut ke Talang. Saya bilang silakan mau ikut ke Talang, tapi bensin beli sendiri, tidur nanti di atas tenda, lalu kemudian kena nyamuk, ke sana 7 jam, dan tidak ada honor. Gimana, mau ikut? Nanti lebih enak. Kunjungan tim Riau Bersedekah ke rumah nenek Tarisma. Lanjut. Nenek penjual mangga. Nenek ini tinggal sendiri di Panam. Kerja menjual mangga. Makanan ada orang beli, makan. Tak ada orang beli, dia tak makan. Bapak ibu sangka dosa itu berzina, dosa itu minum khamar, dosa itu sabu-sabu. Itu dosa orang awam. Dosa orang yang sudah ngaji apa? Membiarkan orang susah tak makan. Itu dosa. Jadi dosa ini pakai kelas juga. Ada dosa kelas ekonomi, ada dosa kelas VVIP. Orang yang sudah ngaji bertahun-tahun, itu dosanya bukan minum khamar, bukan berjudi, bukan berzina. Itu dosa kelas rendah. Dosanya tak peduli melihat orang yang ada di sekitar, di tepi matanya di Riau. Jangan kita berpikir, yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah puasa sunat, yang penting saya sudah zikir, saya masuk surga. Enak aja. Ini, kenapa mereka ada Pak Ustadz? Ini ujian. Ujian anak sakit, sabar. Ujian mati bini, sabar. Ujian laki dilarikan pelakor, sabar. Tapi ini menengok orang susah. Kita harus berbagi. Pagi ini, selama ini tak tahu. Tapi setelah pengajian subuh ini menjadi tahu. Banyak yang nyesal datang subuh ini kan? Kok tahu gini bagus, kita tahu sana tengok tadi Pak Ustaz. Bu Upik, suami sudah meninggal dunia. Sengaja dicarikan gambar janda yang tua-tua. Kalau yang muda udah banyak yang ngurus. Namanya IGGI. IGGI itu singkatan dari IGGI, IGGI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Janda yang hidup dengan 6 orang anak yatim, bekerja sebagai buruh laundry, penghasilan 30 ribu per hari. Menggosok dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 30 ribu lah dapat dia. Bayangkan itu. Bayangkan Bapak Ibu. Menyewa rumah kurang layak di Jalan Swakarya, Panam. Cuman tim survei ini yang Panam dekat-dekat rumah saya aja pula. Carilah agak-agak jauh sikit. La ilaha illallah. Menyindir nampaknya tim. Oke, kita lanjutkan. Lanjut. Terharu beliau. Balik yang tadi, terharu beliau ketika mendapat bantuan dana. Meleleh air matanya, Bu. Meleleh air matanya. Setetes air mata itulah yang menurunkan rahmat dan barokah. Perempuan WTS, PSK, perempuan tak baik. Anjing. Janganlah sebut kuat-kuat, Pak Ustaz. Anjing. Sepatu, tempat kaki busuk bau. Tiga-tiga ini ada yang elok, tak ada elok kan? Tiga-tiga. Perempuan PSK tak baik. Anjing tak baik. Sepatu, tempat kaki tak baik. Turun rahmat Allah. Hadis Sahih Bukhari. Tentang seorang PSK mengambil air dalam sumur pakai sepatu bot. Dituangkannya ke mulut anjing dan anjing itu minum. Diampunkan Allah dosanya. Gara-gara apa? Fi kulli kabidin ratbin sadaqah. Setiap hati yang basah ada turun rahmat Allah. Menangis ibu itu meleleh air matanya, disitulah turun rahmat Allah. Rahmat Allah itu bukan susah, tapi jangan gara-gara udah bersedekah tak sembahyang ke masjid lagi. Bapak tak ke masjid, rahmat Allah sudah turun. Ngomong, nggak apa. Sholat sudah, ini kita sedang mengkaji level nih. Level bawah, sholat berjamaah, zikir, itikaf. Ini kita udah khatam, udah bertahun-tahun udah dengan Dr. Mustafa Umar, dengan Dr. Mardi Muhammad Saleh, dengan Dr. Zulhendri Rais. Ini sekarang ngaji kita ini agak tinggi sedikit. Mulai mengasah ketajaman sosial, menengok orang susah, berbagi. Ibu, bapak balik dari sini, ambil jilbab, ambil baju koko, ambil sepatu-sepatu, antarkan ke sekretariat. Saya tahu bapak ibu sudah tak sabar, di mana alamatnya? Nantikan layar berikut ini. Lanjut. Menangis ibu itu memeluk anggota tim Riau Bersedekah. Meleleh air matanya di peluknya. Itu matahari terbit. Namanya syuruq. 15 menit setelah syuruq baru kita boleh sholat sunat isyraq. Hebat masjid Nurul Huda ini. Asal terbit matahari berbunyi dia. Hebat. Berapa harga jam itu? Di masjid saya kecil aja, 5 juta. Itu paling tidak 20 juta. Bukan mubazir, bagus. Siapa yang bersedekah itu pahalanya mengalir. Tapi bersedekah ini penting juga. Nah, itu selesai sudah, sudah. Masjid Nurul Huda ini sudah selesai. Tapi kabarnya mau pembangunan masjid besar nanti. Ini masjid mau dibesarkan. Bagi orang yang semangat jihadnya, mendengar berita dari Pak Dr. Marjan Usta, Masjid Nurul Huda mau dibesarkan. Siapa? Saya kasih semen. Saya kasih tanah, saya kasih. Begitu, tapi bagi orang yang pelit mendengar, ini masjid ini mau kita besarkan nih. Apa? Umat darah tinggi ya. Mudah-mudahan orang-orang gini ini cepat mati aja lah. Tak ada gunanya dia, menyemak-nyemak pekan barunya aja. Putra sulung Bu Upi kerja tukang parkir. Setelah pulang sekolah, adalah parkir dapatlah 1.000, 2.000 aja dapat. Sedangkan yang bungsu masih lagi balita di bawah 5 tahun. Sekolah tetap sekolah, balik sekolah. Makanya bapak ibu kalau ngasih parkir tuh janganlah 2.000 perak, lebihkan sikit. Tengok anak-anak susah, tengok oh ini. Kau tanya dia. Kenapa mau parkir? Kenapa parkir? Untuk beli lem kambing ya? Untuk parkir. Untuk mabuk kalian ya? Untuk minum-minum ya? Pak, ayah susah di sekolah, Pak. Ini untuk bantu. Ah, alhamdulillah Pak Ustaz. Dulu saya ngasih 2.000. Sejak saya Ustaz kasih tahu, saya lebihkan. Berapa? 2.500. Nampak betul pulih. Kasihlah agak 5.000, 10. Kadang duit itu berserak-serak di rumah. Apa gunanya? Balik dari sini. Ambil itu duit receh-receh yang ada di atas kulkas, terselit-selit di dekat pintu. Ambil, kumpulkan semua, kumpulkan, bawa. Kumpulkan, nah, antarkan. Tapi ngantarnya itu memang ngasih sedekah. Ada juga orang mengantar ini sambil marah. Lanjut. Ibu Sumarni, janda dengan 5 orang anak, buruh cuci. 2 anaknya di kampung tak sekolah. Datangi dia, tanya, ibu kerja apa? Saya buruh cuci. Cuci pakai tangan, manual. 1 rumah berapa? 1 pagi, rumah sini, rumah sini, rumah sini. 1 hari itu 5 rumah. Datangi dia, kasih dia duit 5 juta. Bu, ini 5 juta. Kalau tak sanggup, kami nanti membelikan. Belikan dia mesin cuci. Yang mahal, yang bagus tuh. Sekali potik. Maka ringanlah dia. Lalu kemudian setrikanya pula mahal. Bisalah dia membuka laundry kecil-kecilan. Dia mencuci, anaknya menyetrika. Bulan ini dia meminta-minta. Bulan depan dia sudah bisa berbagi. Sembayang dia, berdoa dia. Ya Allah, orang yang mengasih mesin ini, yang mengasih mesin ini, yang mengasih setrika ini, sehatkanlah dia. Melalui lidah dia itulah rahmat itu turun. Apa kata orang Melayu? Menumpang tua. Menumpang tua. Saya kalau mengharapkan doa saya, udah lama saya mati. Banyak jamaah nengok saya, wah ini Ustaz ini nampaknya 2 Jumat lagi gul. Tak mati-mati. Datang sekda pelelawan mengasih saya jadwal ceramah dari mulai tepi Sungai Kampar sampai ke Kuala Kampar. Singgah sini, singgah sini, singgah sini, singgah sini. Kajian subuh, kajian duha, kajian zuhur, kajian asar, kajian maghrib, kajian isya. 6 titik sehari, 7 hari. 6 kali 7? 42 titik. Tuntas. Apa kata Pak Sekda sama Pak Zardewan? Sanggup tak Bu ya? 42 titik. Awak cuba dulu Pak. Kalau sakit, berhenti. Kalau idui, lanjut. Tak mati-mati. Siapa itu? Doa jamaah. Berapa banyak jamaah di Pekanbaru ini mendoakan saya? Dulu. Sekarang karena beberapa kali saya tak datang, berhenti mereka mendoakan. Dulu mereka doakan, ya Allah, saya akan Ustaz Somad, bisa dia datang subuh Sabtu ke An-Nur, ya Allah. Sekarang, bawa undang pun dia tak datang, mati-mati dia di situ. Lanjut. Tim Riau Bos. Ini tim ni selfie aja dari tadi ni. Lanjut lagi. Lanjut. Ibu salah satu warga Jalan Bina Karya bekerja sebagai pemulung, memiliki panam lagi. Dua orang anak, kita punya tim setiap kecamatan. Jadi rupanya tim ini dia bergerak dari panam dulu. Panam, nanti baru. Dari panam. Nanti baru dia ke Tenayan Raya. Baru. Dan memang panam itulah, berkah itu di panam. Coba Bapak Ibu bandingkan antara Kulim, Tenayan Raya, dengan Rumbai, dengan panam. Mana yang paling berkah? Panam. Saya tanya developer-developer, kenapa kalian banyak buat rumah di Panam? Panam itu airnya bagus, Pak Ustaz. Kalau di Kulim, air. Saya bicara ini fakta. Tempat yang paling ramai sekarang mengalahkan Sudirman adalah Panam. Betul kan? Itu maka diawali survei dari Panam. Coba diawali mereka survei dari Simpang Bingung. Tak jelas kemana. Itulah pentingnya langkah awal itu berawal dari panah. Insya Allah kita nyari-nyarikan dalil itu sebentar. Lanjut. Tim Riau Bersedekah mengunjungi ibu pemulung di kediamannya menyerahkan bantuan. Terus. Ini dia. Food for du'afa. Food. Food itu artinya kaki. Kalau pakai T, kalau pakai D, makanan. Itu mako dibuat gambarnya garpu sama sendok. FFD, Food for Du'afa, Pekanbaru Chapter. Nah, ini pentingnya makanan. Kita bersedekah makanan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya ulang tahun. Nah, nih. Ulang tahun katanya tak boleh, Pak Ustaz. Bersyukur atas kelahiran anak. Nanti belikan nasi, bawa ke Panti Asuhan Muhammadiyah, Panti Asuhan Takdir Ilahi, Panti Asuhan Fajar Harapan, Panti Asuhan macam-macam, bawa. Nak, ayo kita ke panti ya nak. Membawa anak ulang tahun ke mall, ke danau, ke bukit, belikan gadget, belikan motor. Nanti terbentuk dalam kepalanya, kalau jalan-jalan berarti sayang, kalau tak jalan-jalan berarti tak. Kalau ada mobil, ada gadget, ada motor, berarti sayang. Kalau tak ada hadiah, berarti tak. Yang membentuk otaknya kita. Robah. Bawa ke dia. Food for du'afa. Kasih sama dia duit. Nih duit 100 ribu. Beli nasi bungkus. Kita bawa. Kemana kita, Ma? Ke panti. Panti ini tempat apa? Tempat anak yatim. Anak yatim itu siapa, Ma? Ayahnya mati. Walaupun kalau macam-macam mati juga ya. Insya Allah balik dari situ dia lebih sayang sama ibu. Kenapa? Karena dia tahu rasanya kalau tak ada. Nanti kalau tak ada cerita dia sama kawan-kawannya. Nanti kalau mama tak ada, ayah tak ada, kita tinggal makan. Ditengoknya keadaannya, baju adik lebih cantik, baju kawan. Adik ada tempat sayang, dia tak ada. lebih sayang dia. Jangan ajarkan anak-anak kita konsumtif sesuai kemampuan. Ibu mampunya berapa? Saya mampunya 5 bungkus Pak Ustaz. Ah, pergi ke Minang Maimbau, Bare Solo, ke macam-macam. Ah, belikan. Pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum Pak Yazid. Ya, berapa anak yatim di sini Pak Yazid? Ada 200 orang. Keluarkan Pak Yazid, anak saya ulang tahun. Semuanya? Enggak, 3 uang ini. Napa 3? Apa 3? Ibu 3. Kamu 3. 30. Oh, udah bisa makan siang. Makan siang. Disuapnya nasi kita itu lewat di lehernya, bersyukur dia alhamdulillah. Disitulah turun rahmat Allah. Rahmat Allah tuh di atas. Jadi juluk baru jatuh. Bolak-balik kita menjuluknya pakai doa, Rabbana, tak jatuh-jatuh. Ada cara menjatuhkannya. Tetes air mata janda-janda tua. Tetes air mata janda muda enggak. Tetes air mata anak yatim. Waktu makan itu meleleh air matanya, menyuap. Itulah yang menurunkan rahmat Allah. Food for Duafa. Lanjut. Tim Riau Bersedekah bersama tim Food for Duafa berbincang tentang kegiatan. Saya, Bapak Ibu dengarlah selama ini ceramah. Ada saya pakai istilah-istilah Inggris-Inggris. Ada? Tak ada. Bukan tak bisa saya bahasa Inggris itu. Lulus saya tes CPNS 100 soal bahasa Inggris. Lulus. Tak betul tak tidak jawabannya. Penting lulus saya. Kan tak pandai saya bahasa Inggris. Kenapa Ustaz tak pakai istilah-istilah Inggris? Bilisani qaumihi. Pakailah bahasa simple sederhana. Di mana saya pergi anak-anak datang, "Ustaz Somad, Ustaz Somad." Sampai menangis anak itu di video, "Ustaz Somad." Jadi saya tanya lah sama dosen fakultas psikologi, "Ibu dosen, ya, kenapa anak-anak ini mengejar-ngejar saya?" Kata ibu dosen, "Ustadz memakai bahasa yang selalu mereka gunakan, sehingga Ustadz tidak asing di telinga mereka. Itulah pentingnya bahasa. Lalu kenapa nih pakai bahasa-bahasa Inggris ini?" Untuk menunjukkan bahwa tim ini terdiri dari anak-anak muda yang cerdas. Jadi jangan sangka ini timnya atu-atu. Punya anak muda yang luar biasa. Mereka ini le tim, maka disebut tim relawan anak-anak muda. Mereka punya motor, mereka akan datang, mereka akan cari. Lanjutkan. Food for Duafa. Sudah. Tim menyediakan 250 bungkus setiap Jumat untuk kaum duafa Pekanbaru. Ah, nanti ada kebetulan jadwal saya kosong, ah, kita jalan sama-sama. Kita buatkan video, kita share. Sekarang belum ada lagi kosong. Nanti kalau ada, jalan. Makan kita sama dengan mereka, sama tim. Untuk sementara, tim ini dulu. Lanjut. Tim Riau Sedekah menyediakan mobil untuk mengantar makanan sekaligus. Ada pula Bapak Ibu yang mobil banyak di rumah, sampai 6 biji. Tapi yang hidup cuma 2, Pak Ustaz. Jangan sedekahkan yang tak hidup. Banyak pula ongkos membetulkannya lagi. Sedekahkan. Ustaz, ini mobil ini tak berpakai. Nah, buatkan. Lalu nanti dibuatkan stikernya. Tim Riau Bersedekah. Jangan takut mobil itu nanti dirusak. Dia tidak. Kami tak ada kepentingan. Kami bukan orang ormas. Bukan orang partai. Jangan takut Ustaz Somad membawa ini ke politik. Tidak. Saya tidak ada urusan politik sampai sekarang. Percaya Bapak Ibu? Dari bunyinya tak percaya nampak. Lanjut. Tim Riau menggalang dana sama ID, Ikatan Dokter. Pengacara jangan sakit hati. Petani jangan tersinggung. Kenapa dokter yang digandeng? Karena dokter ini kerjanya ringan, duitnya banyak. Tukang pakai martil bosi, satu hari 50.000. Dokter, martilnya ketek. Pukulnya lutik, 7 juta. Tukang jaga malam, senter godang, batu 6. Gaji 1,5 juta. Dokter, ketek aja senter. Buka mulutnya, 2 juta. Itu mah kok digandeng dokter kok. Mudah-mudahan dokter-dokter yang rajin bersedekah nih cepat masuk surga. Amin. Profesi yang paling cepat masuk neraka, dokter lah. Dokter-dokter pembohong, penipu. Usus panjang dibilangnya pendek, suruhnya potong. Sakit yang mestinya tak operasi, suruhnya operasi. Pegang-pegangnya perut bini orang, wah ini harus sesar ini. Padahal bisa normal, neraka jahanam. Hai dokter-dokter, mau selamat, gabungkan diri dengan dia. Ini. Lanjut. Oh, tadi ATM beras, balik dulu. Itu, ibu, yang macam kulkas tuh, itu namanya ATM beras. Asal dicucukkan kartu, keluar beras. Letaknya di Masjid Raudhatus Solihin. Jumpai Pak Arba Amis. Harganya 39 juta saja. Asal dicucukkan, keluar beras. Asal masukkan, keluar beras. Saya salah petik, saya picit beberapa kali, keluar beras. Jadi fakir miskin itu tidak malu dia menampakkan mukanya. Kita kasih saja kartu, disetting, tapi nama yang tak ada tak bisa keluar. Nama tak ada sih tak bisa keluar. Keluarlah beras. Bapak ibu yang punya duit banyak, beli situ. Beli itu 39 juta, letakkan di sudut masjid. Hitung berapa fakir miskin sini susah. Payah kami ngaturnya Pak Ustaz. Serahkan ke Riau bersedekah. Terus. Program jangka pendek. Ini yang pendek, yang dekat-dekat. Kasih makan. Bayarkan uang sekolah. Bayarkan sewa rumah. Bantu anak yatim. Ikut ujian persamaan. Biaya obat gratis. Ini yang pendek-pendek. Jangka panjangnya ke depan. Beasiswa full sampai tamat. Macam yang dibuat di Jogja. Di Jogja itu kasih beasiswa 17 tahun. Dari mulai SD sampai dokter spesialis. Mudah-mudahan tercapai cita-cita ini insyaallah. Tidak pun zaman kita, zaman anak-anak kita itu, ini namanya jangka panjang. Yang kedua, buat sekolah gratis. Mudah-mudahan nanti ada yang mewakaf tanah di Pekanbaru, lalu berbuatlah sekolah SMP, SMA gratis, Riau bersedekah. Amin. Amin. Tiga, buat rumah gratis untuk anak yatim. Empat, mobil makanan untuk du'afa. Lanjut. Nah, ini nomor rekeningnya. Biasa asal nengok-nengok nomor rekening ini banyak yang balik. Udah mulai kan? Rekening Bank BNI Syariah Riau Bersedekah 90212190908. Hai saudara-saudara yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kirimkan bantuan Anda ke Riau Bersedekah. Dimanapun orang-orang Riau berada, adapun bukan orang Riau, akan dibagikan kepada yang mustahik. Kepada Riau Bersedekah, rekening Bank BNI Syariah 90212190908. 90212190908. Terus. Habis. Itulah kaji kita subuh ini. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu ada kabar gembira, ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Hah? Disediakan? Ada disediakan. Ada disediakan. Sholatnya tetap khusyuk, jangan cepat-cepat. Kalau dibantai kulhullah senafas gara-gara nak mengejar lontong tadi, tenang. Insyaallah rezeki musang tak akan dimakan harimau. Betul? Tapi kalau tak dapatnya tuntut saya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Sebarkan informasi ini kepada seluruh orang-orang Riau dimanapun berada, dan nanti insyaallah akan berkah melimpah kepada negeri kita. Ala hazihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hazihil jama'ah. Allahumma inkana rizquna fis sama fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ya Allah. Wa inkana fil ardi fa akhrijhu. Kalau masih tertanam di tanah, keluarkan ya Allah. Wa inkana ba'idan fa qarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Pekanbaru ya Allah. Wa inkana mu'siran fa yassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minal munfiqina fi sabilik. Jadikan kami orang-orang yang berinfak bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna ruhama fi ma bainana. Jadikan kami orang yang berkasih sayang di antara kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Berikan taufik-Mu dalam hati kami supaya kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Untuk barang-barang bisa kirim itu alamat. Sepatu, baju, susu, segala macam mau dikirim, Ruko Riau Bersedekah, Komplek Perkantoran Sudirman, depan gedung guru dekat Purna MTQ, depan tuh, cari situ ada, nomor D5. Atau yang dekat dari sini, Rumah Sakit Ibu dan Anak Zainab Ronggowarsito. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.